Artis yang satu ini juga tergolong pedangdut beken Jawa Timur, asli kelahiran Kota Dingin Malang. Suaranya merdu, cakep lagi ya. Terkenal dengan ratu jembarnya Indonesia. Bareng bersama Arkap juga ada Ramayana, Mike Prosoting. Siapa dia kalau bukan? Devi Aldiva Yupalapa. Terima kasih Arkap. Selamat malam semuanya. Spesial untuk keluarga besar Arkap tercinta. Juga buat ibu-ibu semuanya. Tiada lagi akan biasa. Luar biasa sekali ya. Matur sembah nuwun. Oke. Okay.